Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Terakhir kita ambil adalah tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-28 dari surat Al-Baqarah. Sebelum kita lanjutkan pada penafsiran ayat yang ke-29, na'am, bahwasannya di dalam ayat yang ke-28 terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Nah, baik dari kelompok Dahriyah atau Duhriyah yang mereka bahwasannya mengatakan hidup itu cuman masa saja. Dalam artian bagaimana? Hidup itu cuman berlalu begitu saja. Begitu mati, meninggal dunia, enggak dibangkitkan lagi. Nah, kehidupan menurut mereka adalah materi. Makan, minum, bersenang-senang, kemudian kalau sudah mati enggak dibangkitkan lagi. Nah, dibatahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, summa yumitukum summa yuhyikum. Ya kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mematikan kalian dan kemudian Allah taala menghidupkan lagi kalian, membangkitkan kembali. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar tentang orang-orang yang mereka mengingkari hari kebangkitan. Dan Allah Ta'ala bantah sekaligus di dalam ayat tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, za'ama alladziina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Perhatikan, di dalam ayat yang mulia tersebut Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang mereka orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Za'ama alladziina kafaru, orang-orang kafir beranggapan, berkata, mereka mengatakan bahwasanya allan yub'atsu, bahwasanya mereka itu tidak akan dibangkitkan lagi. Mati sudah selesai. Nah, tidak ada hari kebangkitan lagi. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakanlah, bala wa rabbi, tentu bahkan demi Rabbku, la tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Bahkan demi Rabbku, sungguh-sungguh kalian akan dibangkitkan dan akan dikabarkan kepada kalian tentang apa yang dulu kalian amalkan di dunia. Naam, wa dzalika 'alallahi yasir. Bagi Allah Subhanahu wa taala, membangkitkan, menghidupkan kembali itu mudah. Kenapa demikian barakallahu fikum wa hafizakumullah? Karena membikin saja mudah, ya kan? Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Apalagi sekedar apa? Membangkitkan kembali. Perkara yang lebih mudah lagi, barakallahu fikum. Naam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Naam kama bada'na awwal khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kami memulai penciptaan awal mulanya, kami pun akan mengulangi kembali. Dalam artian kami akan mengembalikan lagi sebagaimana awal permulaan. Permulaan manusia diciptakan barakallahu fikum lahir, naam barakallahu fikum, dalam keadaan tidak berkhitan. Ya enggak? Nanti dibangkitkan lagi dalam keadaan seperti semula, tidak berkhitan. Naam, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'dan 'alaina, sebagai janji atas kami. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami yang akan melakukannya. Jadi manusia seperti itu keadaannya. Mau tidak mau pasti akan dibangkitkan. Sekarang misalkan ada orang meninggal dunia kemudian dihancurkan mayatnya dengan dibakar. Setelah dibakar kemudian abunya itu dibuang ke lautan atau sungai misalkan. Apakah Allah taala bisa membangkitkan? Jelas. Karena hari kebangkitan barakallahu fikum dalam artian setelah kematian itu adalah alamnya lain. Baik. Paham ya? Alamnya lain, jangan disamakan. Alam dunia dengan alam ukhrawi sudah lain. Alam dunia dan alam akhirat sudah lain, barakallahu fikum, sehingga jangan disamakan. Alam barzah, alam kuburan juga lain. Kalau kita misalkan, enam orang meninggal dunia, kita kubur, kemudian 2 hari, 3 hari kita buka misalnya kuburannya, ya masih utuh. Jangan mengatakan katanya diadab, katanya dapat kenikmatan. Mana buktinya? Jangan pikirannya itu sama. Jangan dipikirkan sama bahwasanya kehidupan dunia dengan alam barzah lain. Mereka merasakan sesuatu yang kita tidak merasakannya. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai adab orang yang dikubur. Ketika kalau seandainya pukulan palu yang terbuat dari besi yang besar itu ketika dipukulkan kemudian teriakan si mayit ketika diadab tersebut kedengaran penduduk muka bumi ini saya akan pingsan yang mendengar tersebut. Tapi apakah kita mendengar? Tidak. Nah, barakallahu fikum wa ta'ala tidak menghendaki untuk kita mendengar. Karena kalau seandainya mendengar tadi itu teriakannya itu begitu keras menunjukkan alamnya lain. Paham ya? Menunjukkan alamnya lain barakallahu fikum. Nah, itulah keadaan orang kufar yang mereka mengingkari hari kebangkitan. Berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-29 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah taala huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i wa sawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian seluruh apa-apa yang di bumi ini, mulai dari pakaian, nampangan, sandang dan tempat tinggal, semuanya, kendaraan, nam, binatang ternak dan semisalnya, hewan, unta, sapi, lembu, kuda dan semisalnya, kambing, itu semuanya na'barakallahu fikum pada mulanya na'barakallahu fikum diciptakan untuk kita untuk apa? Menggunakannya sesuai dengan na'am yang Allah tetapkan. Jadi misalkan kambing diciptakan misalkan atau sapi diciptakan untuk binatang ternak, bukan untuk ditunggangi. Nah, kemudian sana ada kuda, unta, memang diciptakan untuk ditunggangi. Nah, barakallahu fikum, sehingga memang semuanya diciptakan sesuai dengan kadarnya. Paham ya? Sesuai dengan kadarnya masing-masing. Nah, kucing sesuai dengan postur kucing. Paham ya? Kemudian kambing sesuai dengan postur kambing. Sapi juga demikian. Dan semuanya barakallahu fikum ciptaan Allah Subhanahu wa taala kalau kita telusuri, kita perhatikan, nah barakallahu fikum sempurna dan tidak ada cacatnya. Dalam artian bagaimana? Tidak pernah yang tertukar. Enggak pernah tertukar. Misalkan ya, Allah taala menciptakan kucing kemudian kepalanya kambing. Pernah enggak? Kepalanya? Enggak pernah sama sekali. Pasti pas kucingnya kepalanya kucing. Paham ya? Kalau kambing ya kepalanya kambing. Nah, seperti itu. Karena menunjukkan apa? Kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian seluruh apa-apa yang di muka bumi ini. Berupa kenikmatan-kenikmatan yang kalian mengambil manfaat dengannya. Nah, kemudian setelah itu apa? Tsumma istawa ila as-sama'i. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menuju nam untuk menciptakan langit-langit. Dan Allah taala menetarakan dalam artian menyempurnakan langit tersebut menjadi 7 lapis. Nah, 7 langit barakallahu fikum. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala menciptakan demikian. Kemudian bagaimana bumi ini? Bumi yang sekarang kita berada di atasnya apakah diciptakan juga sama 7 lapis juga? Naam. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya 7 lapis juga. Dalilnya mana dalilnya? Yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis bumi juga. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Apa lapannya itu? Naam, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Allah lah zat yang telah menciptakan naam 7 lapis langit kemudian bumi juga semisalnya 7 lapis barakallahu fikum. Itu menunjukkan bahwasannya bumi juga 7 lapis. Paham ya? Cuman kaifiahnya, bentuknya wallahu a'lam. Kita enggak tahu semuanya. Apakah di bumi ini kemudian bawahnya itu ada rongga-rongga, kemudian ada orang lagi atau ada manusia, wallahu a'lam. Yang jelas kita yakini bahwasanya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Paham insyaallah ya? Naam, Allahu alladhi khalaqa as-sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Naam, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Dalam artian 7 lapis langit kemudian 7 lapis bumi barakallahu fikum menunjukkan bahwasannya itu semuanya adalah naam bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mampu terhadap segala sesuatu barakallahu fikum. Naam, sebagaimana ayat tadi disebutkan dalam surat At-Talaq. Naam, akhir-akhir surat At-Talaq, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan naam barakallahu fikum 7 lapis langit kemudian juga menciptakan bumi yang semisalnya. Nah, itulah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum wa hafizakumullah. Nah. Kemudian berikutnya. wa huwa bikulli syai'in 'alim, dan dia adalah zat yang mengetahui segala sesuatu. Karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Kalau kita ilmu kita terbatas, barakallahu fikum, kita mengetahui sesuatu yang di depan kita saja, belum tentu kita mengetahui di belakang kita. Apakah di belakang kita ada hewan, ada manusia atau tidak, tidak mengetahui kecuali setelah menoleh atau kecuali setelah melihatnya, seperti itu, atau setelah dapatkan kabar-kabar yang ada. Adapun secara langsung melihat depan, belakang kelihatan tidak mungkin, kecuali ada alat-alat yang digunakan di sana. Tapi Allah Subhanahu wa taala ilmunya apa? Meliputi segala sesuatu. Qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Sungguh ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Na'am barakallahu fikum. Innallaha 'alimun bi dzatis sudur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ada pada dada-dada manusia. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala, mencakup segala sesuatu. Adapun ilmu manusia terbatas. Ilmu manusia terbatas, tidak apa? Nanti tidak bisa meliputi segala sesuatu. Paham insyaallah ya? Adapun Allah Subhanahu wa taala ilmunya apa? Naam, sangat luas. Naam, dan juga meliputi segala sesuatu. Kita lihat tafsirannya. Allahu wahdahu alladhi khalaqa. Allah Subhanahu wa taala sendirian. Allah Subhanahu wa taala sendirian yang telah menciptakan. Li ajlikum, untuk kalian. Kullana fil ardi, seluruh apa-apa yang di muka bumi ini. Minan ni'ami, berupa kenikmatan-kenikmatan. Allati, yang tantafi'una biha, yang kalian mengambil manfaat dengannya. Berupa apa? Banyak sekali, mulai dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ya kan? Hewan-hewan ternak, semuanya Allah telah ciptakan dalam rangka apa? Kita hidup di muka bumi ini. Tapi ingat, perlu diperhatikan, jangan sampai tertipu atau keliru ungkapan yang sering diucapkan na'am barakallahu fikum sebagian manusia. Dunia bukan, atau dunia diciptakan untuk kita, bukan kita diciptakan untuk dunia. Jangan terbalik ya. Dunia diciptakan untuk kita, bukan kita diciptakan untuk dunia. Apa maknanya? Maknanya bahwasanya dunia diciptakan untuk kita sebagai sarana, tempat untuk beribadah, melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita diciptakan untuk dunia. Paham ya, ya? Bukan kita diciptakan untuk dunia, tapi kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di bawah itu dalam tafsirannya ya, surat Al-Baqarah ayat yang ke-29. Tsumma qasada ila khalqis samawat. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menuju berinjak barakallahu fikum, atau beranjak untuk menciptakan langit-langit. Berapa lapis? 7 lapis langit. Na'am barakallahu fikum. Fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah taala menyempurnakannya menjadi 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dan Allah Subhanahu wa taala na'am ilmunya meliputi segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu, yang detail pun tahu. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Fa ilmuhu subhanahu wa ta'ala muhitun bi jami'i ma khalaq. Maka ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi seluruh atau segala sesuatu yang Allah ta'ala ciptakan, mulai dari binatang yang kecil. Nah, barakallahu fikum, atau Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui binatang yang kecil warna hitam. Dia apa? Di tengah lautan atau di dasar lautan, kemudian binatang tersebut di bawah batu yang hitam. Nah, karena di dalam lautan barakallahu fikum, atau yang paling dasar sendiri barakallahu fikum, itu apa? Gelap sekali. Allah Subhanahu wa taala mengetahui binatang yang warnanya hitam, kemudian di dalam kegelapan lautan, di malam yang gelap gulita. Bayangkan itu. Paham ya? Allah taala mengetahuinya. Adapun manusia bagaimana? Manusia tidak tahu kecuali setelah melihat dengan sinar atau cahaya. Nah, itulah manusia, kekurangan daripada manusia barakallahu fikum, sehingga ilmunya manusia terbatas. Nah, pengetahuan manusia terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala apa? Bersama kalian, bersama kita semuanya, ilmunya dan pantauan serta na'am barakallahu fikum pengawasannya. Naam, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dialah zat Allah Subhanahu wa taala bersama kalian, dan dialah Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Yang bersama kita bukan zatnya, dalam artian menempel itu bukan. Tapi ma'iyah di sini adalah ma'iyatul ilm, kebersamaan dari si ilmunya, pengawasannya. Paham salah ya? Jangan sampai seperti orang-orang ittihadiyah, orang-orang al-hululiyah, yang mereka mengatakan bahwasanya Allah taala menyatu dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala na'am berada di dalam makhluknya. Keliru. Mereka berdalilkan dengan ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Akhirnya mereka mengatakan, kita di dalam na'am barakallahu fikum kamar mandi juga bersama Allah. Kita di luar juga bersama Allah. Di mana-mana pun Allah taala bersama kita. Akhirnya mengatakan Allah taala di mana-mana. Keliru enggak ini? Keliru. Allah Subhanahu wa taala tidak di mana-mana. Zat Allah Subhanahu wa taala benar barakallahu fikum beristiwa di atas arsy. Di atas langit yang tujuh barakallahu fikum, di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, dialah Ar-Rahman zat yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy. Paham salah itu ya? Nah, barakallahu fikum ya wanam. Jadi jangan sampai keliru dalam memahami kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya bukan dzatiyah zatnya tapi apa? Ma'iyatul ilm, kebersamaan dari si ilmunya barakallahu fikum. Naam. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala mengenai naam bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan naam barakallahu fikum seluruh apa-apa yang di bumi ini berupa kenikmatan-kenikmatan, baik kenikmatan naam sayur-sayuran atau buah-buahan atau bahkan binatang-binatang ternak itu diciptakan untuk kita semuanya barakallahu fikum dalam rangka naam sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai inti tujuan kita hidup di dunia ini barakallahu fikum. Naam, adapun inti dan tujuan yang kita harapkan serta kita ambil atau kita cari naam di dunia ini adalah bagaimana caranya selamat untuk apa di akhiratnya nanti barakallahu fikum. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berdoa dalam sebuah naam barakallahu fikum hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal melainkan kehidupan akhirat. Jadi kehidupan dunia kehidupan yang naam barakallahu fikum yang fana atau semu atau dalam artian akan punah dalam suatu ketika nanti Allah taala ketika menghendakinya barakallahu fikum akan hancur, hilang semuanya, akan sirna. Tapi kehidupan akhirat naam barakallahu fikum kehidupan yang kekal. Naam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya naam barakallahu fikum kehidupan akhirat adalah darul qarar, adalah negeri yang tetap tidak akan ada sirnanya. Surga, neraka, kedua-duanya diciptakan dalam keadaan untuk kekal nanti barakallahu fikum. Penduduk, nah penduduk surga, penduduk neraka, nah semuanya akan merasakan kenikmatan. Yang mana penduduk surga merasakan kenikmatan, kemudian penduduk surga, nah penduduk neraka merasakan kesengsaraan, azab yang tidak pernah putus barakallahu fikum. Naam, nasallallahu assalamatu wal afiyah fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang Allah taala selamatkan di dunia kemudian di akhiratnya nanti. Naam, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.